Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita, masih pada surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ayat yang kelima, yakni qaulullah tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau berkata, qawluhu ta'ala iyyaka na'budu iyyaka maf'ulun bihi muqaddam wa 'amiluhu na'budu wa quddima 'ala 'amilihi li ifadatil hasr fama'nahu la na'budu illa iyyaka. Penggalan firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka di situ sebagai maf'ul bih yang dikedepankan, dalam bahasa kita objek. Objek itu harusnya di belakang, subjek berdekat objek begitu. Nah, di sini pada firman Allah tersebut, objek tersebut dikedepankan. Yang seharusnya di belakang dikedepankan. Nah, dikedepankannya objek tadi di depan dalam bahasa Arab itu memberikan faedah pembatasan. Sehingga tersimpulkan makna dari iyyaka na'bud, yakni la na'budu illa iyyaka, tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepadamu. Jadi ada makna hasr, makna pembatasan di situ. Oleh karena itu dalam terjemahnya sering kita baca hanya kepadamu. Ada kata hanya tadi, itu untuk memberikan faedah hasr, pembatasan. Ya, sehingga iyyaka na'bud maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan makna na'budu, kami beribadah di sini, memiliki makna ay natadalladu laka akmala dhullin. Kami tunduk, kami merendahkan diri kepadamu ya Allah dengan ketundukan yang sempurna, dengan perendahan diri yang sempurna. Jadi betul-betul kami ya Allah tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepadamu ya Allah dengan sesempurna-sempurna penghambaan diri, penghinaan diri, perendahan diri dan seterusnya. Sehingga kata Syekh di sini, walihada tajidul mu'minina yad'una ashrafa ma fi ajsamihim fi mawqi'il aqdam dhullan lillahi azza wa jal yasjudu 'ala turab. Oleh karena itulah kamu dapati seorang mukmin dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia, dahinya, wajahnya, di mana dia letakkan? Di tempat diinjakkannya kaki, artinya di bawah, di lantai, di tanah, tempat untuk kaki menginjak. Seorang mukmin rela melakukan itu dalam rangka apa? Zullan billahi azza wa jal, dalam rangka tunduk, merendah, menghamba, menghinakan diri kepada Allah azza wa jal. Yasjudu ala turab, dia pun sujud di atas tanah. Tamtadi'u jabhatuhu minat turab, sehingga keningnya itu pun penuh dengan tanah. Rela, tetap, mau, bersedia, karena menghamba, tunduk, merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu hadza dhullan lillah, semua itu sekali lagi dalam rangka dia menghamba, tunduk, merendah kepada Allah Ta'ala. Walau anna insanan qala, seandainya ada seorang yang kaya raya mengatakan, ana a'tika dunya kullaha wasjud li, saya akan berikan kepadamu dunia ini seluruhnya, semuanya akan saya berikan kepadamu, tapi apa? Kamu sujud padaku. Ma wafaqal mu'min abadan, seorang mukmin tidak akan mau selama-lamanya. Kalau dia betul imannya, jujur imannya, dia tidak akan mau meskipun diiming-imingi dengan berbagai macam kelapangan dunia, kenikmatan dunia, harta yang berlimpah, dia akan mau. Li'anna hadzal dzul lillahi azza wa jalla wahdah. Karena penghambaan dirinya, perendahan dirinya, ketundukannya, penghinaan dirinya, semua itu hanya untuk Allah azza wa jalla semata, tidak untuk yang selainnya. Iyyaka na'bud, sekali lagi hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tapi itu tadi faedah hasr di situ ya, pembatasan, sehingga kita di dalam menundukkan diri, merendahkan diri hanya kepada Allah semata. Kemudian di situ kita akan dijelaskan oleh beliau mengenai makna dari ibadah. Wal ibadatu, dan ibadah itu, tatadammanu fi'la kulli ma amara Allah bih wa tarka kulli ma nahallahu anhu. Dan yang namanya ibadah itu mencakup kita mengerjakan segala apa-apa yang Allah memerintahkannya dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah melarangnya. Itu ibadah. Jadi wujud nyata di dalam kita hanya merendah, tunduk, patuh, menghamba kepada Allah, tentu wujudnya dengan apa? Segala apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, segala apa yang Allah larang kita tinggalkan. Li'anna man lam yakun kadzalika falaysa bi'abidin, walau lam yaf'al al-ma'mur bih lam yakun 'abidan haqqan, walau lam yatruk al-manhiya 'anhu lam yakun 'abidan haqqan. Karena jika dia tidak seperti itu kondisinya, dia bukanlah seorang hamba yang hakiki. Kalau dia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dia berarti bukan hamba yang hakiki, yang sebenarnya kepada Allah. Seandainya dia tidak meninggalkan larangan dari Allah, dia berarti bukan seorang hamba yang haqqan, hamba yang sebenarnya, yang hakiki. Bukan. Al-abdu huwa alladhi yuwafiqul ma'buda fi muradihi syar'i. Seorang hamba yang hakiki, yaitu seorang hamba yang patuh, seorang hamba yang dia taat, senantiasa mencocoki siapa yang ia ibadahi, siapa yang ia tadi tunduk padanya, dalam segala apa yang ia kehendaki dengan kehendak-kehendaknya yang syar'i. Sehingga tersimpulkan, fal ibadatu tastalzimu an yaqumal insanu bi kulli ma umira bihi wa an yatruka kulla ma nuhiya anhu. Tersimpulkan bahwa yang namanya ibadah itu menuntut atau berkonsekuensi seorang insan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang ia larang. Itu tuntutan daripada kita beribadah kepada Allah. Setelah tersimpulkan sampai poin ini, sampai titik ini, ibadah itu ya wujudnya dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Langkah berikutnya yang beliau terangkan di sini, tahap berikutnya yang beliau terangkan di sini, perhatikan, sangat penting untuk kita pahami. Wala yumkinu ayyakuna qiyamuhu hadha bighairi ma'unatillah. Dan tidaklah mungkin dia bisa mengerjakan itu semua dengan tanpa pertolongan Allah. Jadi ketika kita telah menyatakan iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, sehingga berarti kita siap untuk taat pada Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, yang demikian tidak mungkin bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya bi ghairi ma'unatillah, dengan tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin. Sehingga walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala firmankan pada kelanjutan ayat, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ay la nasta'in illa iyyaka 'ala al-ibadah wa ghairiha. Yaitu maksudnya kami tidaklah memohon pertolongan kecuali hanya kepada-Mu ya Allah di dalam mengerjakan ibadah ini dan di dalam mengerjakan hal-hal yang lainnya. Jadi setelah kita membaca iyyaka na'bud, setelah itu kita pun membaca wa iyyaka nasta'in, artinya kita juga memohon pertolongan pada Allah agar bisa mewujudkan tadi penghambaan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah tadi dan meninggalkan larangan-larangan tadi. Mohon pertolongan kepada Allah. Ya kan? Karena isti'anah itu maknanya talabul aun, memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di titik ini yang kadang kita barakallahu fikum masih kurang bisa di dalam menata hati kita. Ingat, setelah kita berusaha ingin ya bertaubat, ingin menjadi hamba Allah yang saleh, ya, istilahnya orang juga mungkin istilah ingin hijrah gitu. Dari semula dahulu dunia kelam, banyak perbuatan buruk, kemaksiatan, kejahatan dia kerjakan, saya ingin menjadi seorang yang baik, saya ingin bertaubat kepada Allah, saya ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Setelah tahapan ini dia kerjakan, tahap berikutnya hendaknya dia betul-betul ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah di dalam dia menjalani jalan ibadah tersebut. Jangan dia gantungkan kepada kemampuan dia. Saya jujur kok taubatnya, saya akan betul-betul jalani berbagai macam jalan untuk saya bisa menjadi saleh. Betul. Tapi jangan sampai kebersandaran hatinya kepada pribadi tadi. Saya semangat kok menuntut ilmu. Semangatnya orang akan ada masanya dia bisa lemah. Jatuh, akhirnya tidak lagi belajar. Saya semangat ibadah. Semangatnya seorang ada masanya lemah, dia bisa setelah itu hilang semangatnya, meninggalkan ibadah dan seterusnya. Karena manusia itu dhaif, lemah. Fisiknya, tekadnya, niatnya dan seterusnya, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lemah. Sehingga kita harus menggantungkan hati kita pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu subhanahu wa taala يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah ini atau dengan tawakal di banyak sekali tempat di dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan tadi, seorang di dalam ibadah kepada Allah tidak akan mungkin bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqamah, dengan kontinu dan seterusnya, sehingga bisa husnul khatimah kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada jalan ini. Kalaulah bukan dari hidayah Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, jangankan kita, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk, kita tidak bisa mengerjakan sholat, kita tidak bisa mengerjakan sedekah. Semua pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ لَا قِيَامَ بِالْعِبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ. Karena tidaklah bisa kita mengerjakan ibadah di atas bentuk yang paling sempurna, di atas sebaik-baik ibadah, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya. Jadi ini memang beratnya tawakal di dalam hal ibadah itu berat. Kita masih mengandalkan kepada pribadi kita, saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa sedekah dan seterusnya, lupa dengan bahwa kita seorang hamba yang diperintahkan untuk tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kadang ada dalam masalah usaha, seorang ingat, kerja saya hanya menjalani sebab, hatinya tawakal pada Allah. Jadi kalau dalam ibadah, ini kan saya sedang ibadah pada Allah. Ya saya harus bagaimana berusaha sekeras usaha saya, sekuat tenaga untuk ibadah pada Allah, paksa diri saya dan seterusnya, ya, betul itu usaha dia, tapi jangan lupa hati dia juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaid, faedah dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, min fawaidil ayah ikhlasul ibadah lillah. Di sini ada faedah untuk kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Terambil dari firman Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami ibadah. Ya kan, wajhul ikhlas, sisi yang menunjukkan harus dimurnikannya ibadah itu untuk Allah tadi. Taqdimu al-ma'mul, dengan dikedepankannya tadi objek. Ya kan, memberi faedah hasr. Artinya menunjukkan semata-mata hanya padamu kami ibadah. Menunjukkan kan ikhlas, murni. Ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Jangan sampai seorang menyerahkan salah satu jenis-jenis ibadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan sebab itu dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa minha, faedah berikutnya adalah ikhlasul isti'anati billah azza wa jal. Sama juga mengikhlaskan, memurnikan permohonan tolong hanya kepada Allah azza wa jal. Liqaulihi ta'ala wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana tadi, ini juga hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, dikedepankan objek di situ. Memberi faedah jadi sama hasr, menunjukkan harus dimurnikan hanya kepada Allah kita isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, kalau kita diperintahkan memurnikan permohonan tolong hanya kepada Allah, apa berarti tidak boleh kita minta bantuan kepada makhluk, kepada keluarga, kepada teman, saudara, apa enggak boleh? Maka jawabannya adalah, yang namanya isti'anah itu ada dua macam. Memohon pertolongan itu ada dua macam. Nau'an, kata beliau di sini, isti'anah ada dua macam. Yang pertama, isti'anah itu tafwidin. Permohonan tolong yang berupa kita menyerahkan urusan kita, pasrah. Maka isti'anah dengan makna ini yaitu annaka ta'tamid 'ala Allah azza wa jal, bahwa kamu itu menyandarkan urusanmu kepada Allah azza wa jal. Wa tatabarra' min haulika wa quwwatik, dengan maknaan kamu tidaklah bersandar sama sekali dengan upayamu dan kekuatanmu. Nah, dengan makna ini, isti'anah dengan makna ini, yaitu istanah berupa kita mempasrahkan diri kita, hanya menyandarkan urusan kepada Allah, kita tidak menyandarkan kepada upaya dan kekuatan kita, yang seperti ini khasun billah, khusus harus kita tujukan hanya kepada Allah. Permohonan tolong yang disitu mengandung kita memasrahkan urusan kita, pasrah. Menyandarkan urusan-urusan kita. Ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'anah dengan makna al-musyarakah fi ma turid an taquma bih. Adapun yang kedua yaitu isti'anah dengan makna adanya pihak yang dia berserikat dengan kita, bareng-bareng dengan kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya, istilahnya mau ada pekerjaan. Ini kalau saya sendiri enggak mungkin. Butuh bantuan teman. Ngajak ada orang yang kita bermusyarakah, ayo tolong pekerjaan ini kita bareng-bareng selesaikan. Nah, yang seperti ini fahadhihi jaizun, boleh ketika kita minta tolong kepada manusia, karena ini hanya sifatnya bagaimana kita ngajak orang berserikat untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan. Nah, ketika berserikat tadi, apakah hati kita bersandar kepada mereka, pasrah kepada mereka? Tidak. Tetap agar terwujudnya apa yang kita inginkan tadi, pasrahnya hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu isti'anah yang kedua dengan makna kita mengajak pihak lain untuk berserikat bersama-sama mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, yang seperti ini boleh kita tujukan kepada makhluk dengan catatan hayyan qadiran 'alal i'anah, dengan catatan orang yang kita ajak berserikat bareng-bareng mengerjakan apa yang kita inginkan tadi, dia masih hidup dan mampu melakukannya. Dia hidup dan mampu melakukannya. Maka untuk isti'anah yang kedua ini, inilah yang tercakup dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya ayo bareng-bareng kita bermusyarakah, berserikat, saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk hal yang baik, untuk ketakwaan. Tetapi pun dalam mengerjakannya tadi tentu hati kita pasrahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipersyaratkan tadi hidup, dipersyaratkan hidup tadi, ya kan? Kenapa harus kepada orang yang hidup, kepada yang mampu untuk melakukan? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah di sini, al-isti'anah bil makhluk innama tajuzu haythu kana al-musta'anu bih qadiran 'alayha. Minta tolong kepada makhluk tadi hanyalah dibolehkan ketika yang dimintai tolong tadi itu mampu mengerjakan. Wa amma idza lam yakun qadiran, jika yang kita mintai itu tidak mampu dalam perkara tersebut, dia tidaklah mampu. Contohnya menurunkan hujan, mencegah tidak turun hujan, itu bukan ranahnya makhluk, ya kan? Bukan ranahnya makhluk. Kemudian apa, menjadikan kita rezekinya melimpah, lancar. Kemudian apa, hal-hal yang di situ bukan ranahnya makhluk untuk melakukannya, kecuali hanya ya, semata-mata mungkin dengan apa yang diberikan kemudahan melakukan sebab-sebab. Tetapi yang menentukan hujan turun atau tidak, seorang itu pasti lapang rezekinya atau tidak, bukan ranahnya makhluk. Yang demikian la yajuz an tasta'in bih, tidak boleh kamu minta tolong kepadanya. Kamalau ista'ana bi sahibi qabrin, hadha haram. Semisal seorang minta tolong kepada penghuni kubur, ini diharamkan. Kalau kita ziarah mendoakan penghuni kubur, itu sunnah, ya kan? Rasul sabdakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Dalam rangka apa? Mendoakan si mayit, dan kita pun mengambil pelajaran mengingat akhirat. Bahwa dunia itu sementara, kita juga akan menyusul mereka. Mendoakan si mayit sunnah. Tapi kalau sampai yang terjadi justru memohon pertolongan kepada si mayit tadi, nah ini di sini yang haram. Bal syirkun akbar, bahkan termasuk perbuatan kesyirikan ketika meminta kepada si penghuni kubur tadi. Termasuk di situ adalah istilahnya apa itu, mohon doa restu. Kalau mohon doa restu kepada simbah kita yang masih sugeng, masya Allah, baik ada acara hajatan, apa kita mau bikin hajatan, datang ke simbah kita, mohon doa restu, mau ada acara ini, acara itu. Nah, tapi kalau kepada yang sudah meninggal, mbah, saya mau bikin acara ini, mohon doa restunya, belum kok bisa. Dan sudah meninggal, yang kita gak tahu, yang harapan kita tentu kita berdoa beliaunya sedang mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Tapi kita gak tahu sedang dalam kondisi apa beliaunya itu di alam barzakh. Kita tidak tahu. Bahkan yang ada yang namanya seorang yang sudah mati itu bagaimana butuh doa orang-orang yang masih hidup. Makanya dalam hadis apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu. Jika telah wafat seorang anak Adam, terputus darinya amal-amal yang illa min salas, kecuali tiga, di antaranya awladin salih yad'u lahu, atau anak yang salih yang mendoakannya. Kata para ulama, seorang yang orang tuanya telah wafat, kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua sampai. Tetapi yang paling afdol itu doa yang jarang, bahkan kadang kita lupa gitu loh, nggak mendoakan beliau orang tua kita yang sudah meninggal. Karena disebutkan secara khusus dalam hadis tadi, sehingga itu yang paling bermanfaat. Kita memohonkan kepada Allah, ya Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah kedua orang tua. Itu masya Allah, ya sangat bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal. Ketika seorang anak mendoakan, juga kaum muslimin yang lain mendoakan, ini sangat bermanfaat. Jadi justru mereka itu butuh bagaimana mereka punya amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya, seperti sedekah jariyah, sehingga walaupun mereka sudah meninggal, terus pahalanya mengalir. Ilmu yang bermanfaat, dahulu mengajarkan kebaikan, terus bermanfaat, sehingga pahalanya pun terus mengalir. Begitu. Ini, maka لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف يعينه. Penghuni kubur itu tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri, enggak bisa. Makanya tadi butuh amal-amal yang terus bisa mengalir. Ya kan? Kalau seandainya penghuni kubur itu masih bisa memberikan pertolongan kepada yang hidup, ya berarti amal-amal mereka masih bisa terus jalan namanya. Oh, ada datang, ya saya bantu kamu. Kena dia dapat pahala ta'awun dan al-birri wa taqwa. Ya kan? Ada datang lagi, dibantu lagi, dibantu lagi. Masya Allah, namanya amalnya enggak terputus. Masih bisa dia banyak beramal dengan membantu kaum muslimin yang masih hidup. Terputus dalam artian karena memang tidak bisa lagi mengerjakan amalan, makanya butuh istilahnya apa? Sangu, ya kata orang Jawa, sangu untuk biar agar walaupun sudah meninggal masih mengalir pahalanya. Dengan dahulu ketika hidup ada sedekah jariah, bangun masjid, masya Allah. Sehingga walaupun sudah wafat, gak bisa lagi beramal, masjidnya masih dipakai untuk ibadah, pahalanya mengalir terus. Punya anak saleh, masya Allah mendoakan terus. Punya ilmu yang dahulu bermanfaat diajarkan, terus dimanfaatkan sehingga banyak orang mengerti kebenaran, banyak orang mengerti ilmu, terus mengalir pahalanya begitu ya. Wa kama law ista'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdir alaih. Demikian juga semisal seorang mohon pertolongan kepada orang yang ghaib. Hidup dia tapi enggak di hadapan dia. Jauh. Dia memohon pertolongan dalam urusan yang tidak akan mungkin dia mampu. Kalau maksudnya telepon, tolong saya ditransfer. Itu namanya bukan ghaib lagi. Memang di telepon sana kita minta tolong transfer ke kita. Maksudnya itu tanpa telepon, tanpa apa, dia panggil itu orang. Ya, seringnya itu punya keyakinan khusus dengan guru spiritualnya. Dia panggil, wahai fulan, fulan, fulan, tolong saya lagi kesempitan. Punya keyakinan bisa mendengar seruan kita tanpa telepon. Kalau dengan telepon ya memang itu ada hubungan sebab akibatnya. Itu demikian. Maka fahadha aidan syirkun akbar. Ini syirik akbar. Kita meyakini orang itu punya ilmu ghaib sebagaimana Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar. Dia punya keyakinan ya guru spiritualnya tadi bisa membantu murid-muridnya di mana pun seluruh penjuru dunia, yang sana minta tolong menyeru dibantu, yang sana minta tolong menyeru dibantu. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini diajari kita untuk iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kita minta pertolongan. Karena sangat jelas kalau Allah Subhanahu wa taala telah firmankan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Allah zat yang Maha mendengar, Sami'. Dimanapun kita sendirian ataupun sedang di dalam keramaian, dimanapun kita, kita sedang tertimpa musibah misalkan, kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allah mendengarnya dan Allah berjanji akan mengabulkannya. Ini demikian. Jadi barakallahu fikum. Di situ bedakan antara memohon pertolongan yang di situ bentuk tafwid, kita berpasrah diri kepada ya, yang kita minta tolong tadi. Kalau ini dengan makna ini, maka hanya boleh kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan makna hanya sekedar musyarakah, yaitu bersama-sama mengerjakan apa yang kita ingin untuk perbuat, itu bisa bersama makhluk, tapi tentunya dengan catatan makhluk yang masih hidup dan dia memang apa, ranah dia untuk bisa mengerjakan itu. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, tentu tidak boleh kecuali kita mohon pertolongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini disinggung oleh Syekh, fal aula an la yasta'in bi ahadin illa 'indal hajah. Pun yang lebih utama, seorang tidak minta pertolongan kepada orang lain kecuali ketika ada hajat, ada kebutuhan. Artinya memang kita gak mungkin untuk kerjakan sendiri, masyaqqah, tertimpa rasa berat, gak tolong pada orang. Kalau dalam urusannya kita sebenarnya bisa sendiri, sendiri. Ini yang lebih utama. Disebutkan dari sahabat Thauban, jatuh cemeti beliau dalam kondisi beliau itu di atas binatang tunggangannya, bukan terus, hei fulan, ambilkan cemeti saya. Tidak, beliau turun dari binatang tunggangannya, ambil sendiri itu cemeti. Nah, jadi di dalam Islam diajarkan bahwa kita tidak bergampang-gampang minta tolong kepada orang kecuali memang kita ada hajat. Kalau sendiri, tidak mungkin. Kalau sendiri, berat, masyaqqah. Atau yang kedua, au idza alima anna sahibahu ya yusrun bidzalik. Atau yasurru bidzalik. Atau dia mengetahui bahwa temannya itu akan senang dengan yang demikian itu. Fayasta'in bihi min ajri idkhali surur alaihi. Sehingga kita minta tolong kepada dia dalam rangka untuk membuat dia senang, bahagia. Jadi yang kedua, alasan yang kedua, kita tahu kalau kita mintai tolong dia, dia justru akan senang. Maka kita minta tolongnya ke dia bukan karena apa, tapi karena memang menginginkan agar dia gembira. Ya kan? Kadang kita bikin kopi sendiri bisa, tapi ada yang tersinggung nanti kalau bikin kopi sendiri. Sehingga tolong bikinkan kopi. Senang dia memang bikinkan kopi buat kita. Jadi babnya itu kita idkhal surur, memasukkan kegembiraan kepada orang tersebut. Nah, maka barakallahu fikum itu ya, jadi usahakan kita enggak minta tolong kepada orang kecuali satu, ada hajat. Memang ada hajat, butuh bantuan. Yang kedua, kita tahu dia itu senang kalau kita minta tolong, maka kita pun minta tolong padanya dalam rangka memasukkan kegembiraan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.